Wa salithuha ghuslu yadaihi min kafaihi wa dhira'aihi bi kulli mirfaqin lil ayah. Ini syarat yang ketiga, oh bukan syarat ya, fardu wudu yang ketiga. Membahas fardu wudu yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan, dan kedua tangan itu mencakup telapak tangan dan juga tangan. Basuhan itu harus mencapai ke siku. Jadi batas basuhan tangan adalah siku. Mengapa harus membasuh tangan? Karena diperintahkan oleh Al-Quran ya. Jadi dalil tentang keharusan membasuh tangan adalah Al-Quran. Tapi di kitab At-Tumu'in tidak dijelaskan ayatnya apa. Ini hanya dijelaskan surat Maidah. Ini pun sebenarnya tambahan dari percetakan ya, bukan surat Maidah ini, tulisan surat Maidah ini tambahan dari percetakan, bukan kitab Fathul Mu'in. Ayatnya adalah terusan dari ayat yang mengharuskan membasuh wajah, yaitu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marofik. Jadi wa aydiyakum ilal marofik itu merupakan ayat yang mengharuskan kita membasuh tangan di saat melakukan wudu. Wa yajibu ghuslu jami'i ma fi mahalil fardi min sya'rin wa dhufrin wa intola. Ini pembahasannya sama persis seperti wudu, sama persis seperti wajah ya. Pembahasannya sama persis seperti wajah, yaitu harus membasuh semua rambut dan kuku, semua rambut dan kuku yang berada di anggota tangan. Jadi kalau ada rambut yang ada di tangan, walaupun bukan berupa kulit, walaupun bukan berupa kulit, rambut itu harus dibasuh. Fir'aun launasya lum'atan fan ghasalat fi taslisin aw i'adati wudu'in linisyanin lahu la tajdidin wahtiyatin ajza'ahu. Ini ada satu fara yang menjelaskan tentang seseorang yang lupa membasuh sebagian dari anggota wudu. Jadi misalkan saya wudu, kemudian bagian ujung hidung, misalkan ya, saya wudu kemudian bagian ujung hidung belum saya basuh. Lalu ujung hidung itu terbasuh ya, terbasuh di saat melakukan kesunahan membasuh 3 kali. Jadi basuhan pertama wajah ini saya lupa tidak membasuh ujung hidung. Kemudian saya melakukan kesunahan 3 kali basuhan, dan ujung hidung itu terbasuh di saat kesunahan 3 kali itu. Apakah terbasuhnya hidung di saat melakukan kesunahan 3 kali mencukupi untuk membasuh wajah? Jawabannya adalah bisa mencukupi ya. Jadi bila ada pertanyaan seperti itu, jawabannya bisa mencukupi. Dan mencukupi itu tidak terkhusus pada kesunahan, tetapi juga bisa tercukupi di saat anggota yang lupa dibasuh itu terbasuh di saat mengulangi wudu. Mengulangi wudu karena lupa melakukan wudu, karena lupa ya. Jadi misalkan saya saat ini wudu, lalu ujung hidung saya lupa tidak saya basuh. Kemudian beberapa waktu kemudian saya lupa bahwa tadi sudah wudu. Jadi saya wudu yang kedua kalinya dikarenakan saya lupa wudu yang pertama. Dan di saat wudu yang lupa itu ujung hidung saya terbasuh. Nah, ini juga bisa mencukupi basuhan yang terlupakan tadi. Tetapi bagian yang tidak terbasuh itu tidak cukup bila terbasuh saat melakukan wudu mujaddad ya. Wudu mujaddad seperti yang sudah dijelaskan, wudu yang diulangi dan wudu yang pertama belum batal. Atau wudu ihtiyat ya. Wudu ihtiyat artinya seorang yang ragu apakah sebelumnya sudah batal atau belum wudunya. Ini namanya wudu ihtiyat. Jadi wudu ihtiyat ini seorang sudah melakukan wudu, kemudian beberapa waktu kemudian dia ragu apakah wudu yang pertama sudah batal atau belum. Jadi dia ragu atas kebatalan wudu, kemudian dia wudu ke yang kedua kali atas dasar ihtiyat atau berhati-hati ya, ihtiyat atau berhati-hati. Jadi bagian yang tidak terbasuh, bagian yang lupa tidak terbasuh, itu bisa tercukupi bila terbasuh di saat mengulangi wudu dikarenakan lupa, ya, dikarenakan lupa. Tetapi tidak bisa mencukupi bila terbasuh di saat mengulangi wudu dikarenakan tajdid atau dikarenakan ihtiyat. Tajdid adalah mengulangi wudu, ya, mengulangi wudu, dan ihtiyat adalah tadi seorang yang wudu dikarenakan dia ragu atas batalnya wudu yang pertama. Wa rabi'uha mashu ba'di ra'sihi kan naz'ati wal bayadil ladzi wara'al udhuni basharin aw sya'rin fi haddih walau ba'da sya'ratin wahidah lil ayah. Fardu wudu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Jadi ini fardu yang berbeda dari fardu yang lain, ya. Kalau fardu yang lain keharusannya adalah membasuh, kalau fardu ini adalah mengusap. Jadi mengusap kepala. Termasuk dari kepala adalah naj'ah, ya, naj'ah, ya. Di pembahasan basuhan wajah sudah dijelaskan, naj'ah ini tidak termasuk bagian dari wajah. Kalau tidak termasuk bagian wajah berarti termasuk bagian kepala. Jadi naj'ah adalah kulit yang ada di kiri kanan jambul. Kemudian basuhan kepala juga bisa dicapai dengan mengusap, ya, mohon maaf. Usapan kepala juga bisa dicapai dengan mengusap kulit yang ada di belakang telinga. Jadi antara telinga dan rambut yang di belakangnya kan ini ada kulitnya, ya. Kulit yang ada di belakang kulina, kulit yang ada di belakang telinga sebelum rambut kan ada kulit. Itu juga sah untuk mencukupi usapan kepala. Dan yang diusap ini bisa dua pilihan, bisa mengusap kulit dan juga bisa mengusap rambut asalkan masih berada di daerah kepala. Jadi rambut yang sudah panjang hingga keluar dari batasan kepala ini tidak sah mengusapnya, ya. Jadi sah mengusap rambut untuk usapan kepala bila memang rambutnya masih berada di batas kepala. Dan basuhan kepala ini menurut madzhab Syafi'i walaupun yang dibasuh hanya sebagian satu rambut, ya. Jadi tidak harus banyak, tetapi andai kata mengusap, ini mengusap, ya. Kalau saya mengatakan membasuh berarti salah ucap. Mengusap rambut atau kepala ini bisa didapatkan walaupun hanya mengusap sebagian satu rambut. Dan seperti kefarduan wudu yang lain, kewajiban ini didasari oleh ayat Al-Qur'an, yaitu di sini tidak disebutkan ayatnya apa, tetapi yang dimaksud adalah ayat terusan dari fardu sebelumnya, yaitu wamsahu biru'usikum wamsahu biru'usikum. Qala al-Baghawi, yam bagi alla yujzi'a aqallu min qadri nasiyah wa hiya ma bainan nas'atain. Lianahu sallallahu alaihi wasallam lam yamsah aqalla minha wa huwa riwayatun an Abi Hanifata radhiyallahu taala anhu wal masyhuru anhu wujubu mashi rubu'. Jadi ini menurut satu ulama yang bernama Baghawi. Walaupun beliau termasuk ulama yang bermadhab Imam Syafi'i, tetapi beliau memiliki pendapat yang berbeda dari Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Baghawi, menurut ulama Syafi'iyah yang bernama Baghawi, sayukjanya seorang di saat mengusap kepala, usapan itu tidak kurang dari kadar nasiyah. Nasiyah itu jambul, ya. Nasiyah itu jambul. Atau di sini dijelaskan nasiyah adalah ma baina nas'atain, yaitu rambut yang berada di antara naz'ah. Naz'ah itu kulit, ya, kulit di kiri kanan nasiyah. Jadi tidak boleh seseorang wudu kurang dari kadar nasiyah atau jambul. Mengapa Imam Baghawi berpendapat demikian? Karena Nabi Muhammad tidak pernah membasuh kurang dari itu. Jadi berdasarkan basuhan Nabi. Dan ini merupakan satu riwayat dari Abi Hanifah, ya. Hukum ini merupakan satu riwayat dari Abi Hanifah. Maksudnya Abu Hanifah, berbagai murid Abu Hanifah meriwayatkan pendapat Abu Hanifah tentang hal ini, yaitu ada dua riwayat, ya. Riwayat yang pertama adalah sama seperti yang diucapkan Imam Baghawi, yaitu tidak diperbolehkan kurang dari kadar nasiah. Riwayat yang kedua, dan riwayat ini lebih masyhur dari riwayat yang pertama, adalah keharusan mengusap seperempat dari kepala. Jadi wudu menurut Abu Hanifah, rukun wudu yang berupa usapan kepala ini tidak sah bila kurang dari seperempat kepala. Jadi minimal seperempat. Wa khamisuha ghuslu rijlaihi bi kulli ka'bin min kulli rijlin lil ayah. Fardu wudu yang kelima adalah membasuh kedua kaki hingga sampai ke mata kaki. Dan tentunya yang dibasuh adalah kedua kaki ya, min kulli rijlin ini. Dan dalil dari fardu wudu yang kelima ini sama seperti fardu yang lain, yaitu ayat Al-Qur'an. Namun seperti fardu sebelumnya tidak disebutkan ayatnya yang mana, tetapi yang dimaksud adalah ayat yang menjadi terusan dari ayat fardu sebelumnya, yaitu wa arjulakum ya ilal ka'bain. Aw mashu khufaihi ma bisurutihi wa yajibu waslu batini thukbin wa syakin. Jadi bila seseorang memakai khuf atau muzah ya, atau sepatu yang menutupi mata kaki, seseorang memiliki dua pilihan. Boleh membasuh kakinya, boleh mengusap muzahnya, boleh mengusap sepatunya. Tentunya kebolehan mengusap ini ada syarat-syarat tertentu, namun tidak dijelaskan di dalam kitab Fathul Mu'in ya. Penjelasannya di dalam kitab Fathul Qorib. Syaratnya banyak ya. Bisa dilihat di kitab Fathul Qorib. Termasuk memakainya harus keadaan suci, sepatunya harus kuat, dan lain-lain. Jadi walaupun kitab Fathul Mu'in ini lebih tebal dari Fathul Qorib, tetapi sebenarnya ada beberapa hal yang ada di Fathul Qorib tetapi tidak dijelaskan dalam Fathul Mu'in. Salah satunya ini ya, masalah muzah atau khuf. Ini di dalam Fathul Qorib dijelaskan syaratnya secara lengkap dan jelas, cukup lengkap ya, tapi di Fathul Mu'in tidak dijelaskan. Ini seperti ungkapan Arab ya, yang sering kita dengar, rubbama yujadu fin nahar ma la yujadu fil bahar. Jadi walaupun laut lebih luas daripada sungai, tapi ikan air tawar tidak pernah ditemukan di laut ya. Jadi tidak selalu hal yang lebih besar itu mencakup yang kecil, karena kadang sesuatu yang ada di yang lebih kecil tidak ditemukan yang di yang lebih besar. Contohnya ini ya, wayajibu ghuslu batini thukbin wasyakin, diharuskan membasuh bagian dalam dari kulit yang berlubang dan juga kulit yang pecah. Jadi biasanya kulit bagian kaki ya, sebagian orang memiliki kulit bagian kaki yang terpecah-pecah dan berlubang, itu diharuskan untuk menyampaikan air ke dalamnya. Wallahu a'lamu bishawab.